Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 27 Januari 2013 yang bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1434 Hijriah. Tarikh Al-Khulafa Ar-Rasyidin ke-22. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bagian yang ke-22. 43 Perang Mudhayyah. Ibnu Katsir menyebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah sebagai berikut. Falamastaqarru biha biman ma'ahu minal a'ajimi wal a'aribi qasadahum Khalid ibn al-Walidi biman ma'ahu minal junudi wa qasamal jaysa salasa firokin wa agharu alaihim laylan wahum na'imuna fa'anamahum walam yaflit minhum illal yasiru fama subbihu illa bighanamin musarraatin. Al-Bidayah wa Nihayah. Setelah pasukan musuh yang terdiri dari orang-orang Ajam dan orang-orang Arab berkumpul di Mudhayyah, lalu Khalid segera berangkat mengejar mereka dengan membawa pasukannya. Ia membagi tentaranya menjadi 3 bagian. Pada malam hari, secara tiba-tiba pasukan Khalid menyerang tentara musuh yang sedang tidur. Khalid benar-benar membuat mereka tidur selamanya, dan tidak ada yang selamat kecuali sedikit sekali. Mereka tidak ubahnya seperti kambing-kambing yang disembelih. Al-Bidayah wa Nihayah juz 6 halaman 746. Wa qad rawa ibn Jaririn an Adi ibn Hatim qala intahaina fi hadhil gharati ila rasulin yuqalu lahu Kharqus ibn Nu'man an-Namiri wa khawlahu banuhu wa banatuhu wa mar'atuhu wa qad wuzi'a lahum jafnatun min khamrin wa hum yaquluna ahadun yashrabu hadhihi sa'ata wa hadhihi juyusu Khalidin qad aqbalat faqala lahum israbu surba wida'in fama ara antasrabu khamran ba'daha fasaribu wa ja'ala yaqulu ala ya askiyani qabla na'iratil fajri la'alla mana yana qaribun wala nadri qala fahajaman nasu alaihi faduriba rasulun ra'suhu fa'idha huwa fi jafnatihi wa akhadat banuhu wa banatuhu wa mra'atuhu. Al-Bidayah wa Nihayah. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adi bin Hatim, ia berkata, dalam penyerbuan ini kami mendapati seorang laki-laki yang bernama Kharqus bin Nu'man An-Namiri. Ia sedang dikelilingi oleh para putra-putrinya dan juga istrinya, dan disuguhkan di tengah-tengah mereka satu panci berisi khamr. Mereka berkata, seseorang minum pada saat ini, dan tentara Khalid telah datang. Lalu orang laki-laki itu berkata kepada mereka, minumlah kalian sebagai minum perpisahan, dan aku tidak akan melihat kalian minum khamr sesudah itu. Lalu mereka meminumnya. Lalu seorang laki-laki berkata, wahai saudaraku, berilah minum aku sebelum fajar menyingsing. Barangkali kematian kita telah dekat, sedang kita tidak mengetahui. Kemudian tentara Khalid menyerbu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang dipenggal kepalanya masuk ke panci tersebut, lalu diambil oleh putra-putrinya dan istrinya. Al-Bidayah wa Nihayah juz 6 halaman 746. Waqad kutila fi hadhil ma'rakati rajulani kana qad aslama wa ma'ahuma kitabun minas siddiqi bil amani walam ya'lam bidzalikal muslimuna wa huma Abdul Uzza bin Abi Ruhm bin Qarawisa qatalahu Jarir bin Abdillahil Bajaliyyu wal akharu Labid bin Jaririn qatalahu ba'dul muslimina falamma balagha khabaruhuma as-siddiqa wadahuma wa ba'atha bil wusati bi auladihima wa takallama Umar bin al-Khattab fi Khalidin bi sababihima kama takallama fihi bi sababi Malik ibn Wairata faqala lahu as-siddiqu kadzalika yulqa man yusakinu ahlal harbi fi diyarihim al-bidayah wa nihayah. Pada pertempuran itu ada dua orang laki-laki yang telah masuk Islam dan telah mendapat jaminan keamanan oleh Abu Bakar As-Siddiq, tetapi tidak diketahui oleh pasukan muslimin. Mereka adalah Abdul Uzza bin Abi Ruhmin Qarawis yang dibunuh oleh Jarir bin Abdullah bin Bajali, dan yang seorang lagi bernama Labid bin Jarir yang dibunuh oleh sebagian pasukan muslimin. Setelah berita terbunuhnya dua orang tersebut sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, lalu Abu Bakar As-Siddiq membayar diat mereka, dan beliau mengirim utusan untuk menyampaikan pesan kepada anak-anak mereka. Dengan sebab terbunuhnya dua orang tersebut, maka Umar bin Khattab menegur Khalid sebagaimana dulu Umar pernah menegur dengan keras kepada Khalid karena terbunuhnya Malik bin Wairah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Umar, "Begitulah terjadi pada orang yang di negeri musuh yang sedang diperangi." Al-Bidayah wa Nihayah juz 6 halaman 746. 44. Peperangan As-Sani dan Az-Zumail. Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah sebagai berikut. Summa kanat waq'atul sani wa zumaili wa qad bayyatuhum faqatalu man kana hunalika minal a'rabi wal a'ajimi walam yaslid minhum ahadun walam ba'asa bi khabarin summa ba'asa khalidun bil khumusi minal amwali wasabyi ila siddiqi wa qad istara Ali ibn Abi Thalib min hadha sabyi jariatan minal arabi wa hiya ibnatu Rabi'ah ibn Bujairid Saglibi wastauladaha Umaru wa Ruqayyah radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian terjadi peperangan As-Sani dan Az-Zumail. Kaum muslimin menyerang mereka di waktu malam. Akhirnya berhasil membunuh orang-orang Arab dan orang-orang Ajam yang berada di sana. Tidak seorang pun yang bisa meloloskan diri dan tidak bisa minta bantuan. Setelah peperangan selesai, Khalid lalu mengirimkan 1/5 dari hasil rampasan perang dan para tawanan wanita dan anak-anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu itu Ali bin Abi Thalib membeli tawanan seorang wanita dari kalangan Arab, yaitu putri Rabi'ah bin Bujair At-Taglibi, yang dari wanita itu nantinya terlahir putra-putri beliau yang bernama Umar dan Ruqayyah. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Al-Bidayah wa Nihayah juz 6 halaman 747. 45. Peperangan Al-Firat. Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah sebagai berikut. Summa saro Khalidun biman ma'ahu minal muslimina ila waq'atil firati wahiyya tahumusyama wal iraka wal jazirata fa'akoma hunalika syahra ramadhana muftiran lisughlihi bil a'da'i falamma balagur ruma amru Khalidin wa muziruhu ila qurbi biladihim hamau wa ghadabu wa jama'u jumu'an kasiratan wastamattu tagliba wa iyada wan namira summa nahadu khalidan wa khalatil furatu bainahum faqalatir rumu li khalidin u'bur ilaina wa qala khalidun lirrumi bali'buru antum fa'abaratir rumu ilaihim wa zalika lin nisbi min zil qa'dati sanata sintai asrata faqatatalu hunalika kitalan aziman balighun summa hazamallahu jumu'ar rumi wa tamakkanal muslimuna min iqtifaihim wa kutila fi hadhil ma'rakati mi'atu alfin. Kemudian Khalid berjalan beserta pasukannya menuju Al-Firat, yaitu daerah yang berbatasan dengan negeri Syam, Irak dan Jazirah. Di sana beliau bermukim selama bulan Ramadan dalam keadaan berbuka, yakni tidak berpuasa karena kesibukannya memerangi musuh. Setelah berita kedatangan Khalid sampai ke kerajaan Romawi dan pasukan Islam telah mendekati daerah kekuasaannya, mereka geram dan marah dan langsung mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar. Mereka juga minta bantuan kepada kabilah Taglib, Iyad dan Namir. Kemudian mereka segera menyongsong Khalid. Namun kedua pasukan itu dipisahkan oleh Sungai Efrat. Pasukan Romawi berkata kepada Khalid, menyeberanglah kemari. Namun Khalid menjawab, kalianlah yang seharusnya menyeberang kemari. Akhirnya tentara Romawi menyeberangi sungai dan menyerang kaum muslimin. Peristiwa itu terjadi pada pertengahan bulan Dzulqa'dah tahun 12 Hijriah. Maka terjadilah peperangan yang amat dahsyat antara kedua pasukan tersebut. Kemudian Allah mengalahkan tentara Romawi tersebut dan kaum muslimin berhasil mendapatkan kemenangan dan menguasai mereka. Dalam peperangan ini yang terbunuh sebanyak 100.000 jiwa. Wa aqama Khalidun ba'da zalika fil firati asrata ayyamin. Summa azina fil kufuli ilal khirati li khamsin baqina min zil qa'dati wa amara Asim ibn Amrin an yasira fil muqaddamati wa amara Sajarah ibn al-A'azzi an yasira fis saqati wa azhara Khalidun annahu yasiru fis saqati al-bidayah wa nihayah. Setelah itu Khalid tinggal di Al-Firat selama 10 hari. Kemudian beliau menginstruksikan kepada pasukannya untuk kembali ke Hiroh 5 hari sebelum berakhirnya bulan Dzulqa'dah. Kemudian ia memerintahkan Asim bin Amr agar berangkat terlebih dahulu sebagai rombongan depan. Dan Khalid memerintahkan Sajarah bin Al-A'zi agar berjalan di rombongan belakang. Dan Khalid memperlihatkan seolah-olah ia berjalan di rombongan belakang. Al-Bidayah wa Nihayah, Juz 6, halaman 747. 46. Keberangkatan Khalid ke Makkah untuk ibadah haji pada tahun 12 Hijriah. Wasara Khalidun fi iddatin min ashabihi wa qasada satral masjidil harami wasara ila makkata fi tariqin lam yasluk qablahu qattu wa ya'ti lahu fi zalika amrun lam yaqa' li ghairihi faja'ala yasiru muta'assifan ala ghairi jaddatin hatta antaha ila makkata fa'adarakal hajja fi hadhihi sanati. Kemudian Khalid dengan beberapa sahabatnya berangkat menuju Masjidil Haram. Beliau berjalan ke Makkah melalui jalan yang belum pernah ditempuh sebelumnya. Jadi beliau berhasil melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Khalid berjalan santai tanpa rintangan hingga sampai ke kota Makkah dan melaksanakan haji tahun ini. Summa ada fa'adaraka amras saqati qabla an yasru ilal khirati walam ya'lam ahadun bihajjin khalidin hadhihi sanati ilal qalilu minan nasi mimman kana ma'ahu walam ya'lam Abu Bakr Siddiqu bidzalika aidan illa ba'dama raja' ahlul haji minal mausimi faba'asa ya'tubu alaihi fi mufaraqatihi al-jaisa wa kanat uqubatuhu indahu an sarafahu min ghazwil iraqi ila ghazwis syami wa qala lahu fima kataba ilaihi yaqulu lahu wa innal jumu'a lam tasju bi'aunillahi satyaka falanuhanni'aka Aba Sulaiman an-niyata wal khatwata fa'atmim yatmimillahu laka wala yadkhulannaka ajabun fatahsuru wa tadkhulu wa iyyaka an tatulla bi'amalin fa innallaha lahul mannu wa huwa waliyul jazai al-bidayah wa nihayah. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, kemudian Khalid kembali ke tengah-tengah pasukan yang sedang menuju Hiroh. Dan tidak ada yang tahu mengenai hajinya Khalid pada tahun ini, kecuali beberapa orang saja yang berangkat bersamanya. Abu Bakar As-Siddiq sendiri juga tidak tahu yang demikian itu, kecuali setelah orang-orang yang mengerjakan haji pada musim itu pulang ke Madinah. Kemudian Abu Bakar mengirimkan surat kecaman kepadanya karena telah meninggalkan pasukan. Dan sebagai hukumannya, Khalid ditarik dari medan peperangan di Irak, kemudian ditempatkan di negeri Syam. Abu Bakar menulis dalam suratnya, "Sesungguhnya dengan pertolongan Allah, pasukanmu tidak merasa sedih atas kepergianmu. Maka kami ucapkan selamat atas niatmu dan langkahmu, wahai Abu Sulaiman. Maka sempurnakanlah perjalananmu, niscaya Allah pun akan menyempurnakannya. Dan jangan sekali-kali kamu merasa bangga dan kagum pada dirimu yang menyebabkan engkau rugi dan terhina. Dan janganlah kamu merasa bangga dengan menunjukkan hasil perbuatanmu. Karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan nikmat dan kemudahan kepadamu. Dan dialah Tuhan yang maha memberi balasan." Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6, halaman 747, bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna. Dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya, semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.